Bismillahirrahmanirrahim. Wa shaumu Ramadan. Ini penjelasan hadis ya. Penjelasan hadis yang berikutnya yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Wa qad furida fi sanati tsaniyah min lil hijrah biqaulihi ta'ala syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi puasa Ramadan itu difardukan di tahun kedua Hijriah dengan firman Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia dan sebagai penjelasan ya, penjelasan yaitu berupa petunjuk dan pembeda, pembeda mana yang benar, mana yang salah. Barang siapa yang melihat rembulan di tanggal 1, maksudnya hilal ya, barang siapa yang melihat hilal maka puasalah. Jadi ini ada perintah puasa ya. Ayat ini atau firman inilah yang mengharuskan semua orang Islam melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa huwa ibadatun fiha tathhirul linafsi. Puasa adalah ibadah yang di dalamnya terdapat pembersihan hati. Wa apa ini? Pembersihan hati wa samun liruh. Wa samun liruh. Ini sama saja maknanya ya. Wasihatun lil jismi. Jadi membersihkan hati, menguatkan ruh dan menyehatkan badan, menyehatkan tubuh. Wa man qama biha imtisalan li amrillah wa ibtigha'i mardatihi kana takfiran. Takfiran li sayyatihi wa sababan li dukhulihil jannah. Jadi puasa ini sebenarnya tidak hanya ibadah ya, tapi bisa untuk kesehatan, bisa juga untuk membersihkan hati. Nah, seseorang yang melakukan puasa melakukan ibadah ini karena mengikuti atau melaksanakan perintah Allah dan mencari keridhaan Allah, maka puasa bisa menghilangkan atau bisa menjadi kafarat ya. Kafarat itu tebusan bagi kesalahannya dan juga bisa menjadikan masuk surga, menyebabkan seseorang masuk surga. Qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambih. Biasanya ada lahunya ya. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah dan ikhlas, maka dosa-dosa yang telah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Irtibatu arkanil islami ba'diha biba'din. Hubungan rukun Islam sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi hubungan sebagian rukun Islam dengan sebagian yang lain. Man ata bihadil arkani kamilatan kana apa ini? Musliman begini ya. Man ata bihadil arkani kamilatan kana musliman kamilal iman. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun Islam ini dengan sempurna, maka dia adalah orang yang muslim, maka dia adalah muslim yang sempurna imannya, muslim yang sempurna imannya. Wa man taraka jami'an kana kafiran qat'an. Barang siapa yang meninggalkan semuanya, maka dipastikan kafir. Maksudnya ulama sepakat bahwa dia kafir. Wa man ankara wahidan minha kana, ini mungkin kana ya. Faman kana ankara wahidan minha kana ghoira muslimin bil ijma. Barang siapa yang mengingkari satu dari beberapa rukun ini, maka dia tidaklah orang yang beragama Islam secara kesepakatan ulama. Faman taqadda biha jami'an wa ahmala wahidatan minha ghoira syahadati. Apa ini? Ghoira syahadati kaslan fahuwa fasikun. Barang siapa yang meyakini kewajiban seluruh rukun ini dan tidak melakukan salah satu darinya selain syahadah ya. Kalau syahadah ini ya mau tidak mau harus dilakukan kecuali syahadah, dengan apa, dikarenakan dia malas ya. Jadi malas melakukan salah satu dari rukun Islam, maka dia adalah fasik. Wa man atabil a'mal wa aqarra bil lisanihi mujami'atan fahuwa munafik. Dan barang siapa yang melakukan amal dan gimana ini? Wa man ata bil a'mal wa aqarra bil lisani mujami'atan fahuwa munafik. Loh, kok munafik ya? Barang siapa yang melakukan amal dan mengakui dengan ucapan mujamalah ini ya sekedar apa kelihatannya saja, maksudnya tubuh atau mulutnya berkata iya tapi hatinya tidak, mujamalah ya. Barang siapa yang melakukan amal dan mengakui dengan lisan tapi itu hanya sebagai apa ya, sebagai tidak sesuai dengan hatinya, maka dia adalah munafik. Mujamalah itu ya sekedar apa ya, biar dikatakan bagus saja. Yang ketiga, goyatul ibadah. Laisal muradu bil ibadati fil islami suwaroha wa ashkalaha. Tujuan dari ibadah di dalam Islam itu bukan hanya bentuknya saja. Innamal muradu goyatuha wa maknaha ma'al qiyami biha. Tujuan dari ibadah adalah puncaknya ya, dan juga makna yang terkandung dalam ibadah itu dan melakukannya. Jadi tidak sekedar melakukan tapi melakukan dan mengetahui manfaat atau tujuan dari ibadah itu. Falatan fa'usolatun latanha anil fahsya'i wal mungkar. Maka sholat tidak bisa bermanfaat ya, tidak bisa, ini mungkin kurang wawu ya. Sholat tidak bisa bermanfaat, sholat tidak bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan buruk dan mungkar. Kama la yufidu shaumun la yatruku fa'iluhu zur wal amala bihi. Seperti halnya puasa juga tidak bisa menjadikan seseorang yang melakukannya menghindari zur. Zur ini ya dosa-dosa dan melakukannya. Kama la yuqbalu hajjun au zakatun fu'ila lirriya'i wasyama'ah. Seperti halnya haji atau zakat yang dilakukan, haji dan zakat yang tidak diterima bila dilakukan karena pamer ya, pamer dan juga sam'ah. Sam'ah ini juga pamer atau biasanya dibaca sum'ah ya, sinnya ditumah. Sum'ah itu ya kepopuleran ya, kepopuleran. Jadi apa, haji atau zakat tujuannya biar populer ya, itu namanya sum'ah itu. Tujuannya biar dilihat oleh orang lain ya, melakukan sesuatu karena makhluk itu namanya riya. Walayani zalika tarka hadil ibadah idalam tatahakkuk samratuha. Dan kalau seseorang tidak bisa mendapatkan manfaat dari ibadah, bukan berarti dia boleh meninggalkan ibadah. Jadi walaupun ibadah itu tidak berdampak kebaikan pada kita, kita tetap harus melakukannya ya. Innamal muradu hamlun nafsi alal ikhlasi biha wa tahqiqil maqsudi minha. Jadi tujuan ibadah itu adalah mendorong ya, mendorong hawa nafsu agar ikhlas melakukan ibadah dan juga mencapai tujuan dari ibadah itu sendiri. Semoga bermanfaat ya.